على رسول الله. يا تفضل فائدته. يا dibaca di sini Iqbal. ينفرهم ولكن يقابلهم بما أمر الله به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن أغلبهم جهال ومرض. معنى لأن أغلبهم جهال مروج عليه. أما المعاند والذي لا يقبل فهذه أمره إلى الله. أمره فهذا أمره إلى الله. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي يعلم الله يعلم الله من قلبه أنه يجب الهداية. يحب الهداية يهديه. Perhatikan. An falladhi ya'lamullahu min qalbihi annahu yuhibbul hidayata yahdihi. Gitu. Amma man ya'lamullahu min qalbihi annahu la yuhibbul hidayata wa la yuridha fa inna Allah yudhilluhu uqubatan. قوله وأما شرك أساني وهو الذي فرغنا من كلامي به وأشرنا إليه الآن، أي الشرك في الألوهية هذا سبق الكلام فيه. طيب dari mana Iqbal bacanya tadi؟ ها؟ فهذه فائدة أن الإنسان. Ini ya yang bahwasannya kita enggak boleh meninggalkan umat yang terjatuh dalam kesyirikan, jangan ditinggalin. Buat apa nuntut ilmu kemudian enggak dakwah tauhid, membiarkan manusia terjerumus dalam kesyirikan? Terus buat apa belajar? Ya. Buat apa belajar? Ya untuk memperingatkan kepada umat pentingnya tauhid, bahaya kesyirikan. Itu tujuan dari belajar. Selain memperbaiki diri dan orang dan juga orang lain. Inilah faedah bahwa masanya manusia yatlubul ilmah wa yatafaqahu fid din. Tujuan belajar ini. Fa kemudian faedatuhu, faedahnya apa? Ayyadu ila Allah, dia berdakwah. Menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah, wa an yubayyana lin-nas. Dia menjelaskan pada manusia ba'da an yahdiya huwa wa yuhawilu hidayatan nas. dia berusaha menjelaskan kepada manusia. Setelah dia pun mencari hidayah tersebut dan dia berupaya untuk orang lain agar mendapatkan hidayah. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala. Mislu ujurihim, semisal pahala mereka, orang-orang yang diajak. Ujuri man tabi'ahu, orang-orang yang pahala, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'ah, yang tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Fahada fadlun adhimun, inilah keutamaan yang sangat besar. Dan Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, maka demi Allah, la ayyuhda bika rajulun wahidun, seseorang diberikan petunjuk lewat perantara engkau oleh Allah, khairun laka min humrin na'am, maka itu lebih baik buatmu daripada mendapatkan unta merah yang menjadi lambang kekayaan orang Arab. Wal matlub, maka yang diinginkan adalah ayuhawil al insanu hidayatan nas, itu hendaknya seseorang mengupayakan agar orang lain dapat hidayah. Mahma kallafahu dhalik, ya, walau bagaimanapun orang-orang membebani dia, ya, melawan dia dan yang lainnya. Li'annahu fi sabilillah, karena dia berada di jalan Allah. Lakin la yu'annifu 'alan nas wa yuqabiluhum bil qaswah, namun janganlah dia mencela orang-orang, jangan dia menghadapi orang-orang dengan qaswah, dengan hati yang keras. Wala yuqabiluhum bil ghillah, jangan dia menghadapi orang-orang dengan tata cara penyampaian yang keras. Hada yunafiruhum, kata Syekh, ini justru membuat mereka lari. Lakin yuqabiluhum bima amara Allah bih, namun menghadapi mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah, maka ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun berdebat dengan mereka, debatlah dengan cara yang paling baik. Kenapa, kata Syekh? Li'anna aghlabahum juhal, karena mayoritas manusia itu orang bodoh. Kemudian mayoritas mereka apa? Murawwajun 'alaihim, ya, mereka ditipu. Ya, murawwaj, murawwaj yurawwiju, memang mempromosi, maksudnya mereka itu ditipu, kena jebak. Amal mu'anidu, adapun orang yang mentang, walladzi la yaqbalu, dan orang-orang yang memang tidak mau menerima dakwah, fahadha amru ilallah, maka urusannya ini urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Huwa a'lamu bil muhtadin, ialah Allah yang maha mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Falladhi ya'lamu Allahu min qalbihi annahu yuhibbul hidayah yahdihi, maka orang yang Allah ketahui di kalbunya bahwa dia mencintai hidayah, maka Allah akan memberikan hidayah padanya. Amma man ya'lamullahu min qalbihi annahu la yuhibbul hidayah wa la yuriduha fa innallaha yudilluhu ukubatan lahu. Adapun orang yang Allah ketahui dari kalbunya dia tidak mencintai hidayah, tidak mau juga dapat hidayah, maka orang ini Allah sesatkan sebagai hukuman buat dia. Kemudian perkataan Syekh Al-Maqrizi, wa amma syirku as-sani wa huwa alladhi faraqna min al-kalam fi wa asyarna ilaihi al-an. Kemudian kata beliau, adapun syirik yang kedua adalah alladhi faraqna min al-kalam fi, yaitu pembahasan yang telah kita bahas, kita telah sebutkan, wa asyarna ilaihi al-an, dan kita sebutkan saat ini. Ya, sanusya. Kemudian kata beliau lagi, sanusyabbi'u al-kalam fihi insyaallah, maka kita akan membahas pembahasan ini insyaallah. Kata Syekh Shalal Fauzan, ay asyirku fil uluhiyah, wa hadza sabaqal kalamu fi, itu syirik uluhiyah, ini sudah dibahas di situ. Baik, berikutnya sekarang. Ya, Mirzam baca dari matannya di atas. Wa ma asyirkul awal fa huwa naw'an. Mirzam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma asyirkul awal. Eh, sebentar. Mas, kenapa antum nanya apa Iqbal? Nanya ini ke sini, jangan ke tepannya. Kenapa? Saya bubu. Hah? Iya. Min, bukan man, min. Qal bihi annahu yuhibbu dzalik. Ayo lanjut Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa masyirkul awalu wa huwa naw'ani. Ahaduhuma syirkut ta'tili wa huwa akbaru anwa'i syirki. Ka syirki fir'auna fi qawlihi wa ma rabbul alamina. Wa qala ya hamani li surhal la'anni ablughul asbab. أسباب السماوات فأطلع إلى موسى وإني لأجنه كاذبا. Perhatikan kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Adapun syirik yang pertama, ya, yaitu nau'an, ada dua macam. Syirik yang pertama yang terkait dengan zat Allah, zat yang diibadai, nama dan sifatnya, itu syirik rububiyah. Ahaduhuma yang pertama adalah syirku ta'til, syirik ta'til. Wa huwa akba'u anwa'i syirk. Menafikan, meniadakan. Ini adalah syirik yang paling jelek, seperti syiriknya Fir'aun. Fir'aun yang menyatakan wa ma rabbul alamin. Siapa rob alam semesta ini, kata dia. Ya dan billah. Wa qala ya Haman ibni li sarhan la'ali abrugul asbab, kata dia. Wahai Haman, buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu asbab as-samawat, pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya saya bisa melongok ke Tuhannya Musa. Wa inni la'adunuhu kadhiba, saya menduga Musa ini, saya memandang Musa ini sebagai pendusta. Musa kasih tahu kepada Fir'aun, Allah di atas langit, Fir'aun ingin membuktikan. Iya dan billah. Ya, lanjut Mirza. Ta'tilul qawmi man khalafahu wa yuqalu innal qawna laysa lahu khalifun wa innama awjadathu at-tabi'ata aw at-tabi'ah. Apa i'rab at-tabi'ah? Fa'i, ya, dhamir hanya itu maf'ul. Awjadathu, la, awjadathu at-tabi'atu, tabiat sendiri secara naluri yang mengadakannya, bukan maf'ul tsani. Ya, terus. Wa inama awjadathu tabi'atu aw awjadathu harakatul aflaki. Nah, aw ma asbaha dzalika. Muntafirun waliyan billahi wa huwa musyrikun ad-dahriyatu wa ghayruhum yaquluna wa ma yuhlikuna illa dzal. Bi ta'til qalbi min man man qala qala wa nisbatul khawari ta'tilil khalqi min man khalaqahu bi ta'tilil khalqi man khalaqahu atau bi ta'tilil khalqi min khaliqihi, min khaliqihi bi ta'tilil khalqi min khaliqihi wa nisbatul khawadifi ila asbabin faqat wa ila asbabin kauniyatin tabi'iyatin khawadisa tabi'atin yaquluna laisa lillahi fiha taqdirun wala ijadun wa innama hiya tabi'iyatun intabaha lihadihil intabih itu pelamar intabih lihadihil kalimati la yakuluna hadihi khawadifu qaddaru Allah wa uqubatun ala nasi wa ya'iduna nasa biha la bal yakuluna wa yaidu wa yaidu nasa biha yaidu itu dari wa'adha yaidu wa'adha yaidu terus ma'annu la yuhimukum hadza. La yahmukum. La yahmukum hadza. Hadhihi min umuri dahri. Qad mas'aba anad-darra wa-sarra. Fa hadza syai'un tabi'i wa qad jarrat bihi al-'adatu. La taqulu inna hadhihi uqubatun 'ala ma'asin. Hadhihi al-khawarithu wal zalazilu wal masa'ibu wal aqasiru bi asbabin niyatin wa tajri fil qawmi wa yuhawwinuna ala nasi amruha fala yabqa fi qulubihim khawfun min Allahi subhanahu wa ta'ala fala yatubuna minhum bal yaquluna qad mas'a ba'ana dharra'u wa sarra'u fahada syai'un padi kama yaquluna in hada illa qulul awwalin hada qawlu qawm mana in hada illa qulul awwalin hada qawmu qawm hadi ya qulun terus in hada illa qulul awwalin wa ma nahnu bi mu'adzabina hada qawlu qawmi adil fal usufu wal usufu ahwalun khalqiyatun fala yatasawwaru anna allaha yughayyiru fiha wa anna allaha yuhdithu indaha uqubatin. Baik. Dari mana tadi Minzam bacanya? Asyirkul qawluh, kata Syekh Shalal Fauzan, maka pernyataan beliau di sini, syirik yang awal itu syirik rububiyah, syirik ta'til. Syirik ta'til ini ada dua macam, ya. Syirik ta'til ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, wahu kisman ta'tilul qawni min khaliqihi, yaitu menafikan, menolak kaun alam semesta ini dari sang penciptanya, dinafikan. Gak ada di dalam pencipta, gak ada pencipta, kata mereka. Kemudian kata Syekh, wa yuqal innal qawna laysa lahu khaliqun, kata mereka. Alam semesta ini gak punya penciptanya, gak ada penciptanya, kata mereka. Innama aujadathu at-tabi'iyyatu. Ini secara tabii, ada secara tabiat gitu. Secara natural. Nah, memang sudah seperti itu. Yang mengadakannya ya tabiat. Tabii secara alami gitu. Au aujadathu harakatul aflak. Atau yang mengadakannya ya ini. Ya pergerakan ya orbit-orbit falak ya. Nah, ini kata mereka, wa'adun billah. Wa ma asbaha dhalik au ma asbaha dhalik, atau yang semisal dengan itu dari pernyataan mereka. Hadza syirkun ta'til, ini adalah syirik ta'til. Wal iyadu billah wa huwa musyrik, maka orang yang meyakini ini adalah musyrik. Ad-dahriyah, orang-orang yang ateis, wa ghairuhum, dan selain mereka menyatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, maka tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Kamu udah tua, udah masa kami berakhir. Bita'til khalqi min khaliqihi. Mereka menafikan makhluk dari penciptanya. Wa nisbatul hawadis, mereka menisbatkan kejadian ini ila asbabin faqat, kepada sebab-sebabnya saja. Wa ila asbabin kauniyatin tabi'iyah, atau asbab kauniyah tabi'iyah. Ini hawadis tabi'iyah, ini kata mereka kejadian ini ya tabi'i, natural. Ya alami, berjalan sebagaimana fenomena alam, kata mereka. Ya fenomena alam, misalkan ada tsunami, fenomena alam, gempa, fenomena alam. Bahkan di antara mereka ada yang menuhankan alam. Alam murka, katanya. Alam murka. Iya, alhamdulillah. Dan di antara mereka ada yang menyembah alam, memberikan sesaji. Buat siapa? Buat alam, supaya alam tidak murka. Alam sudah marah. Memangnya alam itu siapa? Makhluk. Kok alam marah, takut sama alam? Ya, barakallahu fiikum. Kemudian mana tadi? Sekarang mana? Wa ila asbabin kauniyatin tabi'iyah, hawadits tabi'iyah. Ya, dan mereka nisbatkan kepada sebab-sebab kauniyah tabi'iyah, kejadian-kejadian tabi'iyah. Mereka menyatakan laisa lillahi fiha taqdirun wala ijad. Allah enggak punya takdir di sini dan enggak punya penciptaan. Innama hiya tabi'iyatun. Ini semua secara tabiat saja, natural aja, mengalir begitu saja. Iya dan tidak. Intabih li hadhihi kalimah. Intabih li hadhihi kalimah. Perhatikanlah kalimat ini. La yaqulun, mereka tidak mengatakan hadza hawadisu qaddarahu Allahu. Mereka tidak menyatakan kejadian-kejadian ini Allah telah takdirkan. Wa uqubatun 'alan nas, dan kejadian ini adalah sebagai bentuk hukuman atas manusia. Ya. Wa yaiduna nas biha. Allah memberi wa yaiduna nas biha. Dan ini memberikan ajaran terhadap manusia. La bal yaqulun hadhihi tabi'iyah. Maka mereka mengatakan ini secara tabii aja kejadian ini terjadi, ya, secara natural. Itu ma'innu, kata mereka. Tenanglah. La yahmukum hadah. Ya. Itu dari kata hama yahmi. Ya. Hal ini tidak membuat kalian sedih. Jadi yang hal ini tidak membuat kalian sedih kalau akibat dosa, bukan itu. Hadihi min umuri dahri, ini dari perkara dahri. Ya, memang kita masanya berakhir, masanya memang sudah waktunya kejadian musibah, kata mereka. Waqad massa abahum darra'u wassarra'u, kata mereka. Bapak nenek moyang kita pun telah merasakan kesenangan dan penderitaan. Ya, kata mereka. Fahada syai'un tabi'i. Waqad jarrat bihi al-adatu, kata mereka. Ini sesuatu yang natural, yang alami prosesnya. Ya, al-adatu, waqad jarrat bihi al-adatu. Ini sudah biasa terjadi, kata mereka. La taqul inna hadhihi uqubatun 'ala ma'asin. Jangan kalian mengatakan bencana ini adalah musibah, hukuman atas maksiat. Hadhihil kawaris, malapetaka, wazalazil, gempa, wal masaib, berbagai musibah, wal asir, ya, dan angin tornado, ya, itu katanya bi asbabin tabi'iyatin, itu karena sebab yang memang sudah tabii, ya, tabiatnya jauh seperti itu. Wa tajri fil kaun, itu biasa terjadi di alam nyata ini, di alam jagat raya ini, kata mereka. Wa yuhawwinuna 'alan nasi amraha. Ya, mereka menganggap remeh perkara ini di hadapan manusia. Fala yabqa fi qulubihim khaufun min Allah, akhirnya enggak ada ketakutan, ya, kepada Allah di tengah hati manusia. Dapat peringatan kayak apapun, mereka tidak akan menisbatkan itu kepada Allah sebagai bentuk hukuman, teguran, tidak. Mereka menyatakan, "Oh, ini udah biasa." Fenomena alam, kata mereka. Fala yatubuna minhu, mereka pun enggak bertobat pada Allah. Bal yaqulun, mereka mengatakan qad masabauna ad-dharra wal wasra. Bapak nenek moyang kita pun juga merasakan kesenangan dan penderitaan, kata mereka. Hadza qawlu qaumi 'adin, inilah ucapan kaum 'ad. Fal kusub wal khusub ahwalul falakiyah. Maka gerhana matahari dan bulan itu cuma keadaan falakiyah. Falakiyah itu cuma ada orbit-orbit aja, benda angkasa aja, biasa, kata mereka. Fala yatasawwaru annallaha yughayyiru fiha. Mereka tidak pernah membayangkan bahwasanya Allah lah yang merubahnya. Wa annallaha yuhdisu indaha ukubat. Dan mereka, dan bahwasanya Allah lah yang menciptakannya ketika indah hukumat, ketika saat itu adalah hukuman. Nah, berikutnya. Nah, bawa. Pardon. Pardon. Asarun wala asarun min duni al-masirin am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqa as-samawati wal-ardha bal la yuqinun am kuntum khalaqtum rabbika am humul musayyirun ay yaqihi al-rahimu min lali bal yaqihi mustami'un bi sultanin mubin ay bi hujjatin ila qulihi am lahu yas'adu sa'ida yas'adu yas'adu alayya ila samai ayy mahatu anzalahi Musa alladhi yad'ukum ilayhi. Eh, bagusnya bukan menaiki ya, mendaki kali. Yas'ada yas'adu yas'adu yas'adu mendaki. Terus hasbuk, hasbuk, cukup. Ada wazannya sebagaimana di Al-Quran, apa namanya, ya sok adu ila sama, ya. Itu ada di Al-Quran. Ya, lihat di Al-Quran di surah apa ya? Wama yuridahu yahdihi yasrah sadrahu lil-Islam. Wama yurid ayyudillahu yaja'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis-sama. Yas'adu fis-sama. Ka'annama yas'adu fis-sama. Maka barang siapa yang Allah inginkan kesesatan, yang Allah ingin sesatkan dia, maka Allah akan menjadikan kalbunya dayikan, sempit, harajan, merasa berat, sempit. Ka'annama yas'adu, yas'adu. Seakan-akan dia sedang mendaki pisang. Ya, sudah. Nah, dari mana bacanya tadi, Mas Bowo? Ya. Di mana? Nah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min aqbahi anwa'i syirik, maka di antara syirikan yang paling jelek itu adalah syirik ta'til. Syiriknya Firaun. Dia annahu ta'tilun lil kaun min an khaliqihi, karena dia menafikan, menolak. Di alam jagat raya ini ada pencipta. Ini syirik yang paling buruk. Kemudian apa lagi? La yunsabu al-khalqu ila Allah. Penciptaan ini tidak dinisbatkan kepada Allah, namun dinisbatkan kepada tabiiyah, ya, kepada asbab-asbab yang adi, ya, yang biasa, ya, fenomena alam pada mereka. Maka ucapan Firaun, wama Rabbul Alamin, siapa Rabbul Alamin? Hada, ya, wama itu hada istifham ingkari, waliyadubillah. Jadi Firaun ingin mengingkari, siapa Rabb Alamin gitu, seolah-olah gak ada gitu. Istifham ingkari. Dan Fir'aun berkata, ya ayyul mala' ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, aku tidak mengetahui ada ilah, ya, ada ilah untuk kalian dari selain diri aku, kata dia. Ana rabbukumul a'la, kulah rabb yang paling tinggi. Tadhahara biha. Fir'aun cuma gaya-gayaan aja dalam ini, pura-pura aja. Wa illa karena dia fahuwa fi qalbihi wa fitratihi ya'lamu. Karena dia di fitrah secara kalbunya, di kalbunya maupun fitrahnya, dia mengetahui anna hadzal kauna laisa min khalqihi wala min tadbirihi, innama huwa min tadbirillah. Karena dia tahu bahwasanya alam semesta ini bukan dari ciptaan dia, bukan dari pengaturan dia, ini semua ciptaan Allah, ini dari semua pengaturan Allah. Oleh karena itulah Allah Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzalaha ulai ila rabbus samawati wal ard. Maka sungguh kau telah mengetahui bahwa yang menurunkan mukjizat ini semua, tidak ada yang menurunkan mukjizat ini semua kecuali Allah, rabbus samawati wal ard, rabb langit dan bumi. Aku amuk kabirun. Fir'aun ini sombong aja, waliyadu billah. Wa illa maklum annahu la yujadu makhluk, karena ya sudah diketahui, ya, bahwa tidak didapati satu makhluk pun tanpa ada penciptanya. Wala atharun min duni mu'assirin, dan tidak ada pengaruh apapun tanpa ada yang memberi pengaruhnya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari selain sesuatu atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard, atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Bala yukinu, bahkan mereka sendiri gak yakin. Am indahun khazainu rabbik am humul musaitirun, apakah mereka memiliki gudang kunci, gudang-gudang kekayaan Rabbmu, ya, atau mereka yang menguasainya? Ay yatihim alwahyu, ya, min khilalih fayafal yati fas, ya, mustami'uhum bisultanin mubin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Tur ayat ke-35, ya, fal yati mustami'uhum, ya, 35, ayat berapa itu? 35 sampai 37. Kemudian Allah berfirman, ya, fal yati, maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ya, bisultani mustami'uhum, hendaklah dia yakti, ya, mendatangkan sultan mobil, ya, keterangan yang nyata. Ay bihujjatin hujjah ila qawlih, sampai kepada firman Allah, am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun, ya. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, ya, di ayat 43, ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, tidak apa yang mereka persekutukan. Kemudian wa in yaraw kisfan minas sama'i saqif saqif saqitan, jika mereka melihat sebagian dari langit itu gugur, jatuh, wala yatabiruna wala yata'idun, mereka pun tidak akan mengambil pelajaran, ya, tidak mau mengambil ibrah. Bal yaqulu sahabun makrum, bahkan mereka mengatakan itu adalah awan yang bertinggi-tinggi. Bal yaqulu sahabun markum, itu awan yang bertinggi-tinggi. Kalaupun mereka melihat langit jatuh, enggak menisbatkan kepada Allah, enggak ngambil pelajaran. Hada matarun, hujan ini yaqul kama qala qaumu 'ad, mereka berkata sebagaimana kaum 'Ad, hada arinun mumtiruna, ini adalah awan yang dihadapkan untuk memberi hujan pada kita. Wa mazalu fi ghaibi fi ghaihim hatta akhadathum ar-rih. Ya. Dan masih senantiasa itu. Ya. Hingga nanti rih membinasakan mereka. Angin. Waliyadu billah. Fir'aun berkata, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya enggak tahu kalian punya Tuhan selain dari saya, kata Fir'aun. Fa'aukit liya Haman alati, maka nyalakanlah untuk wahai Haman di atas api, di atas tanah, ya, di atas lumpur. Faja'al li sorhan, supaya saya bisa ya, maka buatkanlah untukku menara. La'alli attari'u ila ilahi Musa, supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adunuhu kadiba, maka saya menduga Musa ini berdusta. Saya pasti Musa ini berdusta. Untuk ila jur'atihi wal'iyadu billah, lihatlah kepada kekurangan ajaran dia. Ya. Kepada kekurangan ajaran Fir'aun ini wal'iyadu billah. Wa Haman juga, wa huwa waziru Fir'auna. Haman, lihat, dia adalah menterinya Fir'aun, pembantunya Fir'aun. Ya amruhu an yuqada, Fir'aun menyuruhnya agar dinyalakan alatin di atas di atas tanah. Hatta yasira fakharan, sehingga tanah tersebut menjadi fakhar, menjadi tembikar. Wa yabni lahu maqsuratan, sehingga Haman akan membuat ruangan yang bersekat-sekat untuk Fir'aun. Yasa'adu 'alaiha ila sama', sehingga dia bisa mendaki ke atas langit. Wa yabhas an ilahi Musa, Fir'aun mencari Tuhannya Musa. Alladhi yad'ukum ilaihi. Nah, berikutnya asyirku wa ta'til mutalazimani, syirik dan ta'til itu keduanya berkaitan erat, kedua halnya itu saling bergandengan. Wa kullu musyrikin mu'attil, maka setiap musyrik adalah mu'attil. Wa kullu mu'attil musyrik, dan setiap yang melakukan ta'til ada musyrik. Lakin asyirka la yastalzimu asla ta'til, namun syirik tidak mengharuskan terjadinya pokok ta'til. Bal qad yakunu asyirku mukirran bil khalqi bil khaliqi subhanahu wa sifatihi, lakinnahu mu'attilun haqq at-tauhidi. Bahkan terkadang musyrik itu, orang yang musyrik menetapkan Al-Khaliq, ya, mengakui Allah Sang Khaliq dan sifat-sifatnya, hanya saja mereka melakukan ta'til pada hak tauhid. Mereka menafikan, menta'tilkan hak tauhid. Nah, Akbar baca. Akbar sama Iqbal jauh. أنا مشركان أبطل توحيد الله وأشرك معه. al-ma'tilu 'anhu qad yakunu al-mu'tilu la ya'tarifu billahi aslan amma musyriku fa huwa ya'tarifu billahi walakin yastabiqu ma'allahi syarikan fa huwa mu'tilun min nahiyati wa musyrikun min nahiyati walakin al-mu'tila. Perhatikan, walaisa kullu mu'tilin masa musyrikun, ini salah tulis nih. Harusnya khabar laisa. Walaisa kullu mu'tilin musyrikun. Itu harusnya, ya enggak? Salah tulis. Tapi musyrikun. Terus walakinna al-mu'tila sufa la ya'tarifu billahi aslan. Wa hadha ma'na qawlihi lakinna lakinna syirka la yastalzimu aslat taqtili bal qad yakunu al-musyriku mukirran bil haqqi subhanahu bil khaliqi bil khaliqi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi walakinahu mu'attilu haqqa at-tauhidi hada halul musyrikina alladhina ya'tarifuna bi tauhidi rububiyyati wa yajhaduna tauhid al-uluhiyyati fahum ya'tiluna at-tauhida wa ya'tarifuna billahi azza wa jalla. Qala ta'ala wala in sa'alahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara fa yaquluna Allah fa anna yufakun wala in sa'alahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al arda min ba'di mautiha fa yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda fa yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum fa yaquluna Allah fa hum muhtarifuna bi tauhidil rububiyyati. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, syirik dan ta'til keduanya saling berkaitan. Setiap musyrik adalah mu'attil. Kenapa? Karena musyrik menta'til, menolak tauhid Allah. Menolak mentauhidkan Allah. Mereka menyekutukan Allah. Ya, ma'ahu man la yastahiq al-ibadah. Mereka menyekutukan Allah dengan orang, dengan pihak lain yang tidak berhak mendapat ibadah. Mereka berikan ibadah kepada pihak lain tadi, apakah batu, kayu, pohon, roh dan seterusnya. Maka mereka menta'til hak Allah, yaitu ibadah. Menolak hak Allah. Namun laisa kullu mu'attilin musyrikan. Tambahin itu musyrikan. Tulisannya ini salah. Coba gimana baca laisa kullu mu'attilin musyrikun, gimana? Gimana coba? Sebagai apa musyrikun? Hah? Ini pasti musyrikan. Ya. Kata ta'til lebih umum. Ya, terkadang seorang yang menta'til tidak mengenal Allah sama sekali, aslan sama sekali. Adapun musyrik, orang yang berbuat syirik, maka dia mengenal Allah. Namun dia tidak menetap, namun dia menetapkan adanya sekutu bagi Allah. Ya, maka dia menta'til dari sisi, dari satu sisi, dan dia musyrik dari sisi yang lain. Lakin al-mu'attil ya as-sarfa la ya'tarifu billahi aslan. Namun orang yang menta'til, yang memalingkan, yang menolak sifat Allah, beribadah kepada Allah, mereka memang enggak kenal Allah sama sekali. Oleh itulah makna ucapan dari ucapan penulis yaitu Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, lakin asy-syirk la yastazimu asla ta'til. Namun oleh karena itulah kesyirikan ya tidak sama sekali berkonsekuensi harus adanya pokok ta'til. Al-qad yakunu syirku mukhirran bil khaliq. Bahkan yang namanya syirik, musyrik, orang yang berbuat syirik itu ya, dia seringnya menetapkan al-khaliq dan sifat-sifatnya, namun menafikan, menta'til hak tauhid. Hada hal musyrikin. Inilah keadaan orang-orang musyrik. Ya, alladzina ya'tarifuna bitauhid rububiyyah. Yang mereka tahu, kenal tauhid rububiyyah, wa yajhaduna tauhidul uluhiyyah, namun mereka menolak, menentang tauhid ilahiyah. Maka mereka menta'til tauhid, dan mereka mengetahui, mengenal Allah. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun. Kalau engkau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, katakanlah itu adalah Allah. Layakulunullah, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Ini musyrik. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kemudian walain sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an. Kalau engkau tanya pada mereka, siapa yang menurunkan dari langit air hujan, wa ahya bil arda, ya, maka kemudian Allah menumbuhkan bumi dengan air hujan tersebut, ba'da mautiha, setelah ya kering matinya, ya, maka Allah Ta'ala berfirman, la yakuluna Allah, maka mereka pun pasti akan menjawab adalah Allah. Kemudian walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, la yakuluna Allah, sama ini juga penetapan dari musyrikin Quraisy. Wala in saltahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pun akan menjawab Allah. Fahum mu'tarifun bi tauhid ar-rububiyyah. Cukup ya. Subhanallahi wa bihamdih. Astagfirullah.